Terjawab sudah dengan hadirmu, membawa kehangatan. Sekian lama kau doa yang ku mintakan, Tuhan kirimkan engkau padaku, mengisi kisah hidupku. Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Candaku dalam gelapku, kaulah pijaku dalam hatiku, engkaulah cintaku. Sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, peluklah cinta. Semoga abadi cinta.